Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, bangsa Indonesia tak bisa berharap pada peran eksekutif dan legislatif di bidang keolahragaan, mengingat Komisi 10 DPR dan mitranya Kementerian Pemuda dan Olahraga, model pembinaannya masih jauh dari ideal. Menurutnya, prestasi olahraga nasional sangat bergantung pada individu-individu yang memiliki dedikasi untuk meningkatkan prestasi atlet nasional. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, guna membenahi pembinaan olahraga nasional, apa yang harus kita lakukan? Gini, bagi saya undang-undang olahraga itu penting lah, gitu ya. Tapi buang aja dulu ke tempat sampah lah. Pembinaan itu mulai dari awal, pembinaan, satu. Dua, yang ngerjain itu harus orang-orang yang benar-benar punya hati. Jadi dia mendedikasikan minimal sebagian hidupnya dan hatinya itu untuk pembinaan, betul-betul untuk pembinaan gitu. Nah, yang ketiga, ini harus dari bawah, nggak bisa dari atas. Dari bawah itu artinya dari usia berapa kita patok dulu. Kalau atletik misalnya yang dibina sekarang dari 13-15 tahun, oke, fokus ke sana, ikuti terus. Berarti umur 20-21 dia udah mulai main di puncak karir. Nanti dia bisa di puncak sampai umur 25 gitu. Nah, pembinaan yang saya lihat dari visi yang seperti itu, jadi bertahap dari bawah, dari rekrutmennya, kemudian pembinaan itu termasuk fasilitas ya. Kita ini setengah mati, nyari fasilitas itu. Yang keempat, beri mereka ini masa depan. Nah, apakah ini berarti kita juga harus menentukan masa depan atlet-atlet nasional, Pak Her? Iya, anak-anak atlet-atlet nasional ini banyak yang lulus SMA itu sekarang masuk ke senior, dari junior ke senior, sebagian sudah di senior 1 tahun gitu. Kuliah aja nggak punya visi gitu loh. Pengen sekolah di mana gitu. Jadi akhirnya banyak yang nggak sekolah, yang sekolah pun asal sekedar memenuhi tuntutan publik bahwa mereka harus sekolah gitu. Nggak ada, sama sekali nggak ada, apalagi kalau ngomong-ngomong yang lebih intensif mengarahkan mereka, masa depanmu itu ada loh gitu. Mereka lihat senior-seniornya yang juara-juara Asia, direng masuk ranking dunia aja setelah gak jadi atlet keleleran kok gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Bas FM.